Selamat sore semuanya. Nyanyi bareng-bareng ya. Jujur saja ku tak mampu. Tangannya dilambaikan ke atas. Hilangkan wajah. Hilangkan senyummu setiap waktu. Ku sadari semuanya bilang aku cinta padamu. Yo. Beneran. Tanya buat Adela di sini mana dulu? Alhamdulillah masih semangat ya semuanya.